Mangken gula dunga ko salar aja detikat mare aberi esto dupas ngan ko leloka dusa porana sece rajena gula detikat. Mangken gula dunga ko salar aja detikat mare aberi esto dupas ngan ko leloka dusa porana sece rajena gula detikat. Mayu pada Pak Elang, rasa dalam hati lembek saya pada sayang. Angkat cuma mimpi, mungkin saya kau bimbang deh lebih jujur.